Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wayardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masih pembahasan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma. Tentang seorang mukmin apabila dia telah melewati as-sirat. Sebelum masuk ke dalam jannah, maka akan dilakukan qisas di antara mereka untuk menghilangkan rasa dendam, rasa benci, dengki dan yang lainnya, agar hati-hati mereka itu menjadi bersih. Kemudian setelah itu diizinkan kepada mereka untuk masuk ke dalam al-jannah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa wallazi nafsu Muhammadin biyadih," demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, "la ahaduhum bimanzilihi adallu minhu fid dunya," salah seorang di antara mereka tempat tinggalnya di dalam al-jannah lebih dia mengetahui, lebih dia kenal dibandingkan dengan tempat tinggalnya di dunia. Padahal di surga itu belum pernah masuk, belum tahu kondisinya. Di dunia saja kadang kita sudah pernah sekali atau dua kali masuk ke rumah kita, kita tinggal di sana, kemudian kita keluar bisa lupa di mana alamat rumah saya, di mana persis tempatnya, karena banyaknya belokan rumah-rumah yang tipenya sama. Kadang masih tersesat, salah. Nah di jannah tidak ada yang tersesat. Tidak akan mungkin seorang itu salah masuk rumah. Rasulullah SAW menyatakan lebih tahu tempat tinggalnya di jannah dibandingkan dengan di dunia. Padahal di jannah itu tempatnya sangatlah luas. Ini juga menunjukkan bahwasanya kaum mukminin yang masuk ke dalam jannah itu masing-masing memiliki rumah, tempat tinggal, bahkan istana yang luas. Tidak seperti rumah di dunia, mungkin rumah ngontrak ukurannya 3x4 3x7, pindah-pindah. Di jannah nanti enggak ada, rumahnya menetap dan ukurannya luas, bagaikan istana di rumah nanti dalam al-jannah. Ma yukhadu min al-hadis, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini berupa faedah? Yang pertama, hurmatu zulmi, haramnya kezaliman, larangan dari kezaliman. Al-Zulmu Zulmatun Yawmal Qiyamah. Inni haramtu zulma ala nafsi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman pada diriku. Wajatuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikan kezaliman itu di antara kalian haram. Tak boleh saling menzalimi. Yang kedua, Allahi ta'ala at-tam. Keadilan Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna, yang maha sempurna. Enggak ada keadilan yang sempurna di dunia ini. Keadilan yang paling sempurna adalah keadilannya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yadkhul mu'min al-jannah walahu madlamatun inda akhihi. Tidak seorang mukmin pun masuk ke dalam jannah dalam keadaan dia ada kezaliman kepada saudaranya. Kecuali dilakukan qisas. Kecuali dilakukan qisas terlebih dahulu. Hatta al-bahaim, sampai hewan pun dilakukan qisas di antara mereka. Sebagaimana kita sebutkan hadis Abi Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal la tuaddunna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguh akan ditunaikan hukuk, hak-hak itu kepada pemiliknya di yaumal qiyamah. Hatta yuqada lisyah al-jalha minasyah al-qurna. Sampai dilakukan penunaian hak, kisos, dari kambing yang tidak memiliki tanduk kepada kambing yang bertanduk. Jika di dunia dia ditanduk, maka kedzaliman di antara binatang pun dikisos oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi manusia yang memiliki akal. Binatang saja dikisos oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan keadilan Allah yang sempurna. Adalah binatang bukan mukallaf. Binatang tidak punya akal. Tidak ada syariatnya. Apalagi manusia. Yang ketiga, annahu yajibu alal mu'min ayyahrisa ala bara'ati dhimmatihi min huquqil akharin. Wajib bagi seorang mu'min untuk dia bersemangat, bersegera ala bara'ati dhimmatih, untuk melepaskan, membebaskan tanggungannya. Min huquqil akharin, dari hak-hak orang lain. Segera. Kalau kau melakukan kezaliman, segera tunaikan hak yang kamu zalimi. Kalau berupa harta, kembalikan hartanya. Kalau berupa kehormatan, maka engkau minta maaf, minta kehalalan dari engkau menghibahi, engkau mencela. Wa yatahallal minhum, yatahallala minhum qabla yawmil qiyamah haitu la dirham wa la dinar wa innama hiya alhasanat wassayiat. Dan naklah dia minta kehalalan dari mereka, dari orang-orang yang engkau zalimi, sebelum datangnya yaumul qiyamah, di mana tidak ada lagi dirham, tidak ada lagi dinar. Kamu menebus kezalimanmu dengan membayar kepadanya sekian dirham, sekian dinar, sekian miliar, enggak ada lagi. Itu di dunia. Kamu bisa bayar orang yang kamu zalimi, sakiti dengan uang. Di yaum al-kiamah enggak ada, enggak berlaku dinar, dirham, tidak berlaku harta dipakai untuk menebus. Innama hiya hasanatu sayyiat. Yang dipakai untuk menebus kezaliman adalah kebaikan dan kejelekan. Kebaikanmu yang kamu berikan kepada orang yang kau zalimi, atau kejelekannya orang-orang yang dizalimi ditimpakan kepadamu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat al-Imam al-Bukhari. Dah kita sebutkan hadisnya. Man kanat lahu madlamatun li ahadin aw li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla la yakun dinar wala dirham. In kana lahu amalan salih uhidha minhu biqadri madlamatihi wa in lam yakun hasanat uhidha min sayyiati sahibihi fahum ila alayh. Yang dipakai untuk membayar adalah al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Kalau enggak punya kebaikan, maka kejelekan orang yang dizalimi akan diberikan kepadanya. Yang keempat, anal jannah la tadkhuluha nafsun khabithah. Bahwasanya al-jannah itu tidaklah memasukinya, tidaklah masuk ke dalam al-jannah jiwa yang jelek, jiwa yang jelek. Wa innama nafsun thayyibah, yang masuk ke dalam jannah adalah jiwa yang baik, karena sudah dibersihkan di kontorah jiwa-jiwa yang masih ada dendamnya, marah, rasa benci kepada saudaranya, itu sudah dikisos di kontorah. Hatta idzan ku nam wa duhibu, ketika dia bersih, ketika dia murni hatinya, kemudian baru diizinkan masuk ke dalam al-jannah. Berarti sudah jiwanya sebagai jiwa yang baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikah tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang malaikat mewafatkan mereka tayyibin, dalam keadaan jiwanya itu baik, dikatakan kepada mereka salamun alaikum. Malaikat mengatakan kepada mereka salamun alaikum. Udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam al-jannah bima kuntum ta'amalun. Yang kelima, min lawazim na'imil jannah, termasuk dari lawazim, kelaziman dari kenikmatan al-jannah itu, dihabu ma fi kulub minal ghilli wal haqad wal bagdha. Termasuk dari kelaziman kenikmatan dari surga itu adalah hilangnya apa yang ada di dalam hati berupa al-ghil, dendam, wal haqad, dengki, wal bagdha, kebencian. Hatta taktamilu al-lazat, taktamil al-lazat, sampai sempurna kelazatan itu. Wa tahlus as-sa'adah, maka akan dan diperoleh kebahagiaan. Yang termasuk dari kelaziman kenikmatan jannah adalah hilangnya apa-apa yang ada dalam jiwa orang yang masuk ke dalam jannah berupa al-ghil wal-haqad wal-baghdha sampai sempurna kelazatan itu. Karena kalau masih ada ini, enggak sempurna kelazatan dalam surga. Kalau masih ada rasa dendam benci kepada saudaranya. Dan demikian terhasilkan adalah diperolehlah kebahagiaan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anhar. Wa qala alhamdulillahi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami cabut, kami hilangkan ma fi sudurihim, apa-apa yang ada dalam hati mereka, penduduk jannah. Dicabut, dihilangkan apa yang ada dalam hati-hati mereka berupa ghil, berupa dendam, berupa kebencian. Allah cabut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini diantara faedah yang bisa kita sampaikan dan sebagai penutup dari penjelasan hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Insyaallah kita akan sambung pada hadis yang lain di pertemuan berikutnya. Naktabi bihadzal qadar, subhanakallah wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafadhalu wa hafidhakumullah.